Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat bahagia terasa bisa berkumpul dan berjumpa kembali dengan jamaah masjid ini setelah vakum. Mungkin pelajaran kita kurang lebih 2 bulan, dan pada malam hari ini insya Allah kita bisa berkumpul bermajelis sama-sama menuntut ilmu daripada ilmu-ilmu agama Allah, yang itu merupakan salah satu bekal terbaik seseorang di dalam menjalani kehidupan ini, bekal untuk akhiratnya juga. Jamaah sekalian, kita mati di Kitab Taharah, merupakan ilmu agama yang sangat penting dan sangat mendasar, yang perlu diketahui seorang muslim, karena at-tahur satrul iman, kesucian itu adalah separuh daripada keimanan. Dan kita ada di pelajaran terkait dengan wudu. Wudu ini di samping dia termasuk salah satu rangkaian pelajaran taharah, bersuci, yang itu merupakan bagian penting daripada iman ini, juga merupakan syarat sahnya sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilash sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, kedua tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Salat seorang daripada kalian tidak akan diterima oleh Allah ketika dia sudah berhadas, sampai dia berwudu. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya seseorang meremehkan pelajaran wudu ini, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, anak istrinya, karena bagian terpenting daripada sholat, yang sholat itu merupakan cermin kebagusan seseorang. Inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar jika salatnya itu benar. Dan di antara benarnya adalah benar wudunya. Benar wudunya, yang itu yang akan menjadikan penjamin kelancaran sekarang di hisab nanti di hari kiamat, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamati as-shalat. Pertama yang dihisab di hari kiamat kelak adalah salat. Fa idza salat salat salatuhu fa ma ba'dahu aitsar au kama qala. Kalau salatnya itu bagus, setelahnya itu adalah lebih ringan, lebih mudah urusannya. Tapi jika fasadat salatuhu, kalau salatnya itu adalah gagal, rusak, maka setelahnya itu lebih berat baginya. Cermin salat atas kebagusan agama seseorang. Tentunya tadi ya, salat yang memang bermakna, yang memang sesuai dengan sunnah, di antara perkaranya adalah wudu ini. Wudu merupakan penjamin sahnya sholat seseorang. Tidak sah wudu, tidak sah sholat. Kemudian dengan benarnya wudu seseorang sesuai dengan sunnah di samping ikhlas, Rasulullah menjamin bahwasanya akan diampun apa yang telah lalu daripada dosanya. Faman tawaddo amitla wudu ihada wufirolahu matakur jamamin jambih. Barang siapa yang wudu seperti wuduku ini, dosanya yang telah lalu akan diampuni. Tentunya dengan wudu yang benar. Oleh sebab itu kita ulangi kembali tentang pelajaran wudu ini. Jangan sampai diremehkan. Putra putri kita penting, perlu untuk kita awasi, untuk kita ajari didik berwudu dengan wudu yang benar. Tidak hanya sekedar membasuh muka, membasuh tangan, dan sekedar basah begitu saja, akan tapi wudu yang sesuai dengan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita berwudu berdasarkan dengan dalil, artinya dalil yang kita ketahui, yang kita pelajari, tentunya ibadah apa saja itu akan terasa lebih bermakna. Beda dengan sesuatu hanya sekedar beribadah yang mengikuti tata cara orang lain, artinya dia hanya mengikuti, percaya dengan orang lain tanpa dia tahu apa dasar dan landasannya. Nah, di antara yang penting dalam masalah ini adalah dalam masalah wudu. Kita berwudu berusaha sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankannya itu berdasarkan dengan ilmu dari Al-Qur'an dan sunnah. Barakallahu fikum. Hadis yang akan kita baca pada kesempatan malam ini, rangkaian sifat wudu. Kalau kemarin terakhir itu adalah secara sempurna dari awal membasuh tangan, berkumur-kumur, membasuh muka 3 kali, kemudian disusuli dengan tangan 3 kali, masing-masing kanan dan kirinya, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, sekarang kaifiat dari sebagian, tata cara dari sebagian yang disebutkan secara global. Untuk sementara itu adalah terkait dengan mengusap kepala. Dan kebetulan di dalam mengusap kepala ini banyak yang kita dapati dari sebagian kaum muslimin yang kalau kita melihat kepada hadis-hadis yang ada itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pengguna apakah itu sampai tingkatan saat atau tidak, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sangat disayangkan banyak yang belum tepat di dalam tata cara mengusap kepala di dalam berwudu. Makanya Syekh ataupun Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan terkait dengan mengusap kepala di samping dari perkara ataupun hadis dalam wudu itu, ada pengusapan kepala, beliau datangkan 3 hadis secara khusus. Hadis yang pertama qol wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol wa mazaha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmizi bi isnadin sahihin bal qala Tirmizi innahu atahu syai'in fil bab. Dan diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah mengusap kepalanya 1 kali. Beliau mengusapkan kepalanya 1 kali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i dan Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Bahkan Tirmizi mengatakan bahwasanya hadis ini yang paling sahih dalam permasalahan ini, permasalahan mengusap kepala. Jumlahnya. Kalau dalam hadis Utsman bin Affan kemarin yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, itu dengan cara mengusap membasuh tangan telapak tangan 3 kali. Berkumur-kumur, kemudian membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan kanan kiri 3 kali masing-masing. Pas kepala disebutnya summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Di situ sebenarnya sudah diisyaratkan bahwasanya kalau yang lainnya 3 kali pas mengusap kepala itu tidak disebutkan jumlahnya. Nah dalam hadis ini penegasan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekali saja di dalam mengusap kepalanya, tidak berulang, dan untuk kepala diusap bukan dibasuh. Dan ini diantara yang sangat disayangkan, sebagian itu dia tidak mengusap, tapi memercikkan air ke rambutnya, rambut bagian depan, ubun-ubun. Bukan diusap, dipercikkan. Dan 3 kali. Dan kalau kita lihat kepada hati, yang diusap bukan hanya ubun-ubun, tapi keseluruhan kepala. Keseluruhan kepala. Sedangkan sebagian saudara kita kaum muslimin, baik dia hanya memercikkan air ke ubun-ubunnya atau membasuh sebagian rambutnya dengan air atau mengusap juga, cuma hanya sebagian, tidak seluruh. Artinya ini menyelisihi tata cara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari jumlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis ini hanya 1 kali. Ditegaskan oleh Ali. marrotan wahidatan, satu kali. Berbeda dengan ketika membasuh wajah, ketika membasuh tangan sampai siku, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Disebutkan jumlahnya 3 kali. Tapi ini hanya 1 kali. Maka baiknya untuk tidak lebih dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan anggota wudu kepala ini, hanya cukup diusap 1 kali. Dia bukan membasuh, tapi mengusap, dan cukup 1 kali, tidak berbilang jumlahnya 2 ataupun 3, tapi cukup 3 kali. Yang namanya mengusap adalah disentuhkan tangan tersebut ke rambut ataupun kepala. Baik kepalanya tersebut rambut ke rambut, atau mohon maaf tidak tumbuh rambut, ataupun sedang tidak berambut, tetap diusap. Sampai dikatakan oleh para ulama, sebetulnya hanya sekedar mengguyur kepalanya pakai shower ataupun cijuk, tanpa disentuh, lewatkan dengan tangan, maka salah satu wudunya terlewatkan, salah satu anggota wudunya terlewatkan. Apa? Mengusap. Karena Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum, bukan waqsilu, bukan wasubbu alaihi lma, bukan dibasuh, bukan kucurkan air, tapi wamsahu, usaplah. Hadis berikutnya terkait dengan kepala itu adalah tata caranya. Kalau ini jumlahnya 1 kali, kan karena belum ketahui 1 kali itu seperti apa. Yang dikatakan 1 kali akan diketahui dengan tata cara berikut ini. Qala wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhum fi sifatil wudu'i qala wa mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim, masya Allah, sahabat-sahabat yang meriwayatkan wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali. Kalau sebelumnya Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, barusan kita baca hadisnya. Sekarang Abdullah bin Zaid bin Asim, akan datang lagi berikutnya Abdullah bin Amr dan yang lainnya. Jadi para sahabat itu betul-betul perhatian dengan bab ini. Jadi jangan sangat disayangkan kalau ada suara mengatakan, ini kasihan kok terus-terusan masalah wudu, masalah taharah, masalah sholat. Ini sangat disayangkan. Ini adalah pelajaran yang para sahabat itu perhatian dengannya. Jadi mereka inginnya, oh ya kajian ya. Tidak hanya itu saja, membahas juga tentang kebangkitan umat. Yang mereka mau adalah kritikan kepada penguasa. Nah ini justru yang tidak diinginkan oleh salaf. Mereka lebih tinggi mempedah yang ini. Karena ini adalah ibadah yang penting. Para sahabat betul-betul perhatian dengannya. Abdullah bin Zaid ibnu Asim radhiyallahu anhu meriwayatkan tentang sifat wudu. Sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap wajahnya. Fa'akbala fi yadayhi wa akbaro. dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Fa'akbala, kalau secara letelaknya, itu seakan-akan dari belakang ke depan, baru dari depan ke belakang. Itu sih kalau secara makna tersirat di kita, levelnya. Tapi tidak demikian. Itu dijelaskan dengan riwayat berikutnya. Wa fi lafdin lahuma. Dalam lafaz yang lain. Dalam lafaz yang lain. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu. Summa raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Itu arti akbala wa akbara. Sebagaimana riwayat ini. Rasulullah mulai dari bagian depan kepalanya. Bagian depan kepalanya. Kemudian dibawakan sampai ke tengkuk. Sampai ke tengkuk, leher belakang. Kemudian dikembalikan ke tempat mula, semula, bagian depan. Nah, itu tata cara mengucap. Itu yang dimaksud dengan satu kali. Itu yang dimaksud dengan satu kali. Yaitu diusap dari depan ke belakang, sampai ke tengkuk, kemudian dibalikkan ke depan lagi. Itu satu kali. Seluruh kepala, tidak sebagian kepala. Bahkan dengan telinganya, bagaimana yang akan dia datang riwayatnya. Dengan telinganya. Jadi kita sementara mencontohkan kepala dulu. Dan nanti akan disertai dengan telinga. Masukkan telinga, kemudian bagian luarnya. Itu di riwayat setelahnya. Namun demikian, seandainya seseorang melakukannya dari belakang dulu, baru ke depan. Karena memahami fa'akbala biyadaihi dibawa ke depan dengan kedua tangannya, wa'akbara kemudian dibawa ke belakang, diusap ke belakang, itu pun tidak dikatakan dia menyelisih sunnah. Karena ada riwayat juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Rubaiji bintu Muawwid. Beliau mengatakan mata habi rohtihi fabada bimu akhari rohtihi summa bimu qaddamihi. Itu hadis Rubaiji. Beliau mengusap kepalanya dimulai dari belakang, muakhar, bagian belakang kepalanya. Summa bimuqaddami, kemudian baru depannya. Kemudian diulang ke depan. Artinya tidak ada salahnya kalau seseorang mengusap kepalanya dengan belakang dulu, kemudian dari depan ke belakang. Baru dia mengusap telinganya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Ubay bintu Muawwid. Ini apa namanya, bibinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Makanya disebutkan oleh para ulama, saat jadar riwayat ya dulu ala jawazil mahdi ala ayy kaifiyatin ja'at. Banyaknya riwayat dengan variasinya menunjukkan bolehnya mengusap dengan tata cara mana saja. Dengan tata cara mana saja. Dari riwayat-riwayat tersebut. Wa innama madarul wujub wa tamimur ra'si bil masni. Hanya saja inti daripada wajib adalah mengusap kepala secara menyeluruh. Secara menyeluruh. hanya bukan sebagian, bukan hanya sebagian saja, menyeluruh. Misalnya seseorang dia hanya mengusap, tidak diulangi, ya sudah menyeluruh, selama sudah menyeluruh. Atau dia tarik tadi dari belakang ke depan, mungkin itu dohirnya. Babada bi muakhari ra'dihi tsumma bi muqaddati. Ke belakang, tidak dia ulang. Baiknya kan diulang. Tsumma bi muqaddati. Tapi kalau sudah menyeluruh, itu termasuk sudah wa mtahu bi ra'si. Tapi sebaik-baiknya adalah sesuai dengan sunnah. Sunnahnya ada dua tadi. Dari depan ke belakang, atau kemudian kembali ke depan, atau dari belakang ke depan kembali ke belakang. Dua-duanya ada riwayat. Dua-duanya ada riwayat. Kemudian hadis berikutnya tentang telinga. Qala wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatin wudu. Tentang tata cara wudu. Maksudnya kalau al wudu di sini artinya wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma masaha bi ra'sihi wa adqala isba'aihi sabahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamihi dhahira udhunayhi. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa shahahahu Ibnu Huzaimah. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kenapa kok pakai huma tidak pakai hu? Karena Abdullahnya sahabat, Amr yaitu Amr bin al-As juga sahabat radhiyallahu anhum. Tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan summa masah bi ra'sihi. Kemudian setelah membasuh tangan, mengusap kepalanya. Mengusap kepalanya. Wa adkhala isba'aihi, dan memasukkan kedua jari telunjuknya fi udhunayhi, ke dalam telinganya. Bukan diculuk ke lubang telinganya. Maksudnya dalam telinga ini adalah bagian dalam ininya, daun telinga. Bagian dalam daun telinganya. Wamasaha bi ibhamihi, dan beliau mengusap dengan kedua ibu jarinya. Dhahira udhuni, bagian belakang, bagian luar, bagian luar daun telinganya. Udhun di sini artinya daun telinga yang dimaksud, bukan dalam, tapi adalah daun telinga. Jadi telunjuk yang maksudnya adalah bagian dalam kedua telunjuk itu adalah berfungsi ataupun mengusap bagian dalam. Bagian dalam ini yang ada di sini. Yang luar itu adalah ini dohir namanya. Itu dengan ini, dengan jempol. Diusap dengan jempol. Kapan itu? Setelah mengusap kepala tanpa harus mengambil air lagi, langsung kita masukkan ini dan mengusap telinga. Jadi telinga diusap juga, tidak dibasuh. Tidak dibasuh. Jadi ini perbedaannya dengan sebagian saudara kita kaum muslimin. Mereka pertama untuk telinga ngambil air lagi. Ada riwayat dhaif. Karena sallallahu alaihi wasallam akhadha li udhunayhi ma'an wa ra'sihi. Nabi SAW mengambil untuk kepalanya, itu untuk telinganya air baru. Riwayat yang makfur, yang benar adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha li ra'sihi ma'an ghayra li jadayhi, mengambil untuk kepalanya, untuk mengusap kepalanya selain air yang dipakai untuk membasuh tangannya. Itu yang benar, yang sahih. Sedangkan yang tadi, mengambil air yang baru untuk mengusap telinganya selain air untuk mengusap kepala, itu adalah riwayat yang mungkar. Artinya menyelisihi riwayat yang sahih. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya al-udunu minar ra'si, al-udunani minar ra'si, kedua telinga itu termasuk kepala yang harus diusap. Di dalam firman Allah, wamsahu bi ru'usikum. Ada ini al-udunani minar ra'si, kedua telinga termasuk kepala. Yang kedua berarti ketika seseorang mengusap kepala, juga dia mengusap telinganya. Yang ketiga, air yang dipakai untuk mengusap telinga itu adalah cukup dengan air yang dipakai untuk mengusap kepala. Yang keempat, sebagaimana tadi hadis yang kita singgung, bahwasanya untuk kepala dan telinga itu air yang digunakan untuk mengusapnya adalah selain daripada air yang dia pakai untuk membasuh kedua tangannya. Itu sunnahnya. Namun kata para ulama sebatas seandainya dia tidak mengambil air lagi. Kan air kadang dia membasuh tangannya dengan air yang mencukupi, artinya masih basah tangan di telapak tangannya itu, tanpa dia mengambil air lagi untuk kepalanya, itu tetap sah. Karena untuk mengusap tidak membutuhkan air yang banyak. Terkait dengan tata cara mengusap kepala dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, hikmahnya disebutkan oleh para ulama adalah untuk merebahkan rambut yang berdiri dan mendirikan rambut yang rebah. Contohnya ini, maaf ya, lagi gondrong ini, belum sempat potong rambut. Karena ada yang berdiri, itu direbahkan dengan dikebelakangkan. Kemudian didirikan, artinya juga terkena air dia, terkena air usapan. Kemudian diusap telinganya ini. Boleh dari bawah ke atas, boleh dari atas ke bawah. Yang penting terusap. Sebagaimana ini, boleh dari belakang ke depan, boleh depan ke belakang. Kemudian disusuri dengan mengusap telinga. Ini tata cara mengusap telinga ataupun mengusap kepala, demikian termasuk di dalamnya adalah telinga. Ya, sunahnya dengan telunjuk. Sunahnya dengan telunjuk. Tapi misalnya seseorang dia tetap menggunakan jari yang lain, dia tetap sudah terhitung dia mengusap telinga. Oh, itu hatinya telunjuk. Tidak dengan jari tengah, tidak dengan tenggelingking. Secara lebih ya sunahnya dengan telunjuk. Tapi tidak mengarnya, tidaklah mengapa seandainya entah karena telunjuknya ada lecet sehingga tidak nyaman atau kasar, dia gunakan jari yang lain. begitu. Demikian juga tidak harus jempol, misalnya bisa dengan jari yang lain dia untuk mengusap. Pokoknya itu adalah mengusap. Pokoknya itu adalah mengusap dengan jari mana saja. Namun afdalnya, sunnahnya itu adalah dengan telunjuk untuk bagian dalam, jempol untuk bagian luar. Ada hikmah pengkhususan kedua telinga di dalam pengusapan. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, li kamali taharatihima min dhahirihima wa batinihima. Artinya disebutkan secara terpisah, secara khusus, padahal dia kan termasuk kepala, mengusap kepala. Tapi kok disinggung secara khusus supaya lebih sempurna lagi, lebih maksimal lagi. Luar belakang daripada telinga tersebut itu terusap. Terusap. Dan tujuannya adalah wa yustakhraju min huma dzunub allati kasabata. Jadi berharap dengan diusap kedua telinga tersebut gugur dosa yang dihasilkan oleh telinga. Kan telinganya kan terkadang mendengar yang tidak benar, mendengar yang tidak patut. Maka itu hikmahnya disebut secara khusus terpisah dari penyebutan kepala, padahal dia termasuk daripada kepala. Dan diusap lahir bagian luar dan dalamnya, maksudnya luar dalam daun telinga ini, berharap dosa, karena memang wudu itu adalah di antara asbab penyebab terhapusnya dosa. Nah, telinga karena itu adalah indera pendengaran, dan terkadang digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak patut. Maka dalam wudu pun ada bagiannya, yaitu dengan diusap bagian luar dan bagian dalamnya. Kama tukhrajud dzunub min sa'iri adain wudu, sebagaimana dosa-dosa itu lepas dari anggota-anggota wudu yang lainnya. Tangan misalnya dosa keluar ataupun lepas bersamaan dengan tetesan-tetesan air yang dipakai untuk membasuh dan mencuci tangan. Muka juga demikian, yang di dalam dipadanya ada mata, ada mulut. Nah, ini riwayat Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang wudu. Kata beliau, wa ma taharatahu bima'in ghairi fadli yadayk. Hadis Abdullah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala dengan air selain sisa kedua tangannya. Wa hadha huwal maqbul. Itu yang sahih. Wa amma riwayatul Baihaqi anna Abdullah bin Zaid ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu bi udhunayhi ma'an ghairal ma'i allazi akhadahu li ra'si fa hiya shadza. Adapun riwayat Imam Baihaqi, sayangnya justru yang ganjil-ganjil seperti ini kita digunakan. Yang sahih, yang riwayat Imam Muslim itu diabaikan. Yang Rasulullah mengambil untuk kepalanya air selain daripada air tangannya, bukan untuk telinganya. Tapi justru yang diambil yang kedua ini, melihat Nabi mengambil air untuk kedua telinganya selain daripada air dipakai untuk kepalanya. Padahal ini adalah syadzah. Riwayat yang syadzah, maksudnya yang menyelisihi yang sahih. Kemudian ada hadis juga sahih, wa hadis al-udunani minar ra'si. Hadis kedua telinga adalah termasuk kepala. Artinya ya kita tidak perlu mengambil hadis yang air yang baru. Ini adalah hadis-hadis yang sahih. Kedua telinga termasuk kepala. Kemudian hadis masa harok tahu wa udunaihi marratan wahidatan. Ini perkataan sahabat. Perkataan para sahabat bahwasanya Rasulullah mengusap kepala dan kedua telinganya satu kali. Dalil ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu ra'sahu wa udunaihi bi ma'in wahidin. Tiga dalil ini, pertama masa ra'sahu bi ma'in ghairi qabli yadayhi. Rasulullah mengusap kepalanya dengan air selain sisa kedua tangannya. Hadis al-udunani minar ra'si. Hadis kedua telinga termasuk kepala. Ketiga hadis perkataan sahabat yang mengatakan masa harokahu wa udunaihi marratan wahidatan. Mengusap kepala dan kedua telinganya satu kali. Dalil menunjukkan bahwasanya mengusap kepala dan kedua telinga itu dengan satu air. Dengan satu kali air saja. Tidak perlu air yang baru. Ini mungkin yang bisa kita kaji, ada catatan terkait dengan dapat ke depan dan ke belakang. Sebagian para ulama mengatakan itu yang ke belakang kemudian diulang lagi itu khusus bagi yang punya rambut. Adapun yang tidak punya rambut ataupun belum tumbuh rambutnya cukup sekali, artinya satu arah. Kenapa kata mereka? Karena faedahnya itu adalah yang berdiri didepakan dan yang rebah diberdirikan ketika punya rambut. Sedangkan yang tidak punya rambut itu artinya tidak berpengaruh. Karena dalam keadaan dia tidak perlu merebahkan karena memang belum ada rambut. Demikian disebutkan. Man la syakra lahu au huliqa ra'suhu fala yustahabul lamudrah. Yang tidak punya rambut atau sedang dicukur rambutnya, maka tidak disunahkan baginya untuk dibalik lagi. Li'annahu la faedah fihi, karena tidak ada faedahnya. Itu disebutkan oleh ulama. Tapi tidak mengapa, misalnya dia walaupun dia punya rambut, dia ingin apa namanya meniru seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak memperinci pun tidak mengapa. Artinya karena sudah terbiasa, jangan dijadikan penyesalan. Setelah digundul, kenapa diulang ya? Ya jangan jadi penyesalan, karena memang asalnya demikian. Makanya kan terkadang kita dengan sesuatu yang terbiasa. Tapi misalnya dia mencukupkan, hanya ke belakang saja langsung ke telinga. Tidak diulang ketika dia belum punya rambut atau belum tumbuh rambut sedang bercukur. Wallahu a'lam bishawab. Dikatakan oleh Syekhul Islam lam yunqal an ahadin annahu iktaqara ala ma'i ba'da ra'si. Tidak dinukilkan dari seorang pun sahabat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap bagian kepala. Artinya yang ada para sahabat menukilkan Nabi mengusap seluruh kepalanya. Seluruh kepalanya ini adalah dari depan ya. Terkadang kan memang bagian ini tidak tumbuh lagi. Dia enggak dari tumbuh, tapi dari depan asal tumbuhnya rambut. Asal tumbuhnya rambut. Jangan ini kan tumbuhnya tinggal belakang saja. Dia enggak cuma mengusap belakang, enggak, tetap ya dari artinya batasan tumbuhnya rambut untuk kepala yang masih normal, artinya bukan berarti tidak normal, yang artinya rambutnya tidak tumbuh lagi, makanya kebiasaan umuman. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ini yang kita tagih pada malam hari ini semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Terlalu panjang melewati batas isya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.